بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kita bisa melanjutkan ta'lim kita membahas kitab Umdatul Ahkam dan pembahasan kita masih terkait dengan bab Ar-Radha', yakni susuan, hukum-hukum yang terkait dengannya. Hadis yang ke-331 menurut cetakan ini diriwayatkan an Uqbah ibn al-Harith dari Uqbah ibn al-Harith annahu tazawwaja Umma Yahya binta Abi Ihab. Uqbah bin al-Harith menikahi seorang wanita yaitu Ummu Yahya bintu Abi Ihab. Faja'at amatun sauda, maka datanglah budak wanita berkulit hitam. Faqalat, dia berkata, qad arda'tukuma, aku pernah menyusui kalian berdua. Fadzakartu dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka aku menyebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa'arada anni, Uqbah berkata bahwa Nabi berpaling dariku. Qala fatanahaitu fadzakartu dzalika lah. Kemudian dia berkata, aku akhirnya minggir, yakni menyamping, yakni untuk menghadap Nabi lagi. Fadzakartu dzalika lah, dan aku sebutkan lagi kepada beliau tentang hal itu. Faqal, maka beliau berkata, wa kaifa wa qad za'amat an qad arda'atkuma, dan bagaimana lagi dia telah menganggap atau dia telah mengklaim an qad arda'atkuma, bahwa dia telah menyusui kalian berdua. Ya. Demikian kisah dalam hadis ini, ya, bahwa di sini sahabat Uqbah bin Harith yang sudah menikahi Ummu Yahya bintu Abi Ihab, jadi keduanya sudah menjadi suami istri, ya. Rumah tangga berjalan sekian waktu. Ternyata di suatu waktu datang seorang wanita mengatakan bahwa aku telah menyusui kalian berdua. Berarti keduanya saudara sesusuan yang kini telah menjadi suami istri. Nah, ini akhirnya menjadi suatu problem, ya kan? Karena itu Uqbah ibn al-Harith akhirnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengungkapkan hal itu. bahwa terjadi demikian dan demikian, seorang wanita mengatakan demikian, ya, akhirnya ketika Nabi SAW ditanya, beliau berusaha untuk berpaling, ya, namun Uqbah tetap berusaha untuk menanyakan tentang hal itu. Akhirnya Nabi SAW pun berkata, "Kaifa waqad za'amat an qad arda'atkuma?" Bagaimana lagi dia sudah mengatakan seperti itu? Oh, dia menyusui kalian berdua. Ya. Yeah. Nah, sehingga artinya di sini bahwa Nabi SAW menerima persaksian wanita itu. Nabi enggak mengatakan tidak diterima persaksiannya, Nabi enggak mengatakan dia diragukan, apalagi didustakan. Ya. Sehingga karena persaksian itu diterima, berarti berkaitan dengan hukum. Ya. Berkaitan dengan hukum yang harus dijalankan. Nah, apa hukum dan konsekuensi daripada kondisi tersebut? Konsekuensinya adalah harus berpisah, ya, karena ketika mereka berdua adalah saudara sepersusuan, berarti tidak boleh mereka saling menikah, ya, sekalipun sudah berjalan sekian waktu. Seandainya pun sudah punya anak-anak, tetap harus pisah. Begitu. Maka, ya, akhirnya mereka pun berpisah demi menjalankan hukum tersebut. Nah, dari sini diambil beberapa pelajaran, dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah. Annahu idza thabata ar-radha' al-muharrim baina az-zawjayn infasakha nikahuhuma. Bila telah tetap, ya, secara hukum bahwa terjadi susuan yang menjadikan keduanya sebagai mahram bagi yang lain, maka pernikahan itu harus dibatalkan, ya, mereka harus pisah. Ya. Dan di sini persaksian satu orang wanita sudah cukup, ya. Di sini dijelaskan pada pelajaran kedua, an-radha yathbut wa tatarattab ahkamuha bi syahadati imra'atin wahidah. Bahwa klaim tentang susuan itu dan hukum-hukum yang terkait dengannya cukup dengan persaksian satu orang wanita, ya, seperti yang tadi disebutkan. Berbeda hal ini dengan bab-bab persaksian yang lain, ya. Kadang kita dengar dua saksi, dua lelaki, atau satu lelaki, dua wanita. Nah, itu pada bab-bab lain. Misalnya bab apa, utang piutang, bab yang terkait dengan harta. Nah, itu persaksian dua orang lelaki atau satu lelaki dua wanita. Tapi persaksian dalam bab ini, pernyataan seorang wanita yang pernah menyusui, ya, satu wanita ini sudah cukup dan berkonsekuensi hukum. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya, qabulu syahadatir raqiq idza kana adlan liqaulihi amah wala budda bi syuhud kullihim min al adalah wa intifa'ituhma. Dari hadis ini pun diambil pelajaran bahwa seorang budak bila bersaksi bisa diterima persaksiannya selama dia orang yang jujur, agamanya bagus, ya. Karena disebutkan di sini bahwa dia adalah budak wanita, amatun sauda. Jadi yang penting apa? Keadaannya sebagai orang yang baik agamanya, jujur kata-katanya, ya. Budak laki-laki maupun wanita bisa diterima. Kemudian tentu ini juga harus kita ingat pelajaran sebelumnya ya, bahwa menyusui yang berakibat menjadi mahram ada syarat-syaratnya ya, kemarin sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu 5 kali susuan yang mengenyangkan ya, begitu. Selanjutnya kita beralih kepada hadis berikutnya. Al-hadis tsani wats-tsalatsun ba'da ats-tsalatsimi'ah. Hadis 332. Anil Bara bin Azib, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala, ia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani min Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Makkah. Fatabi'athum ibnatu Hamzah tunadi ya am. Maka mengikuti mereka putri Hamzah. Dia berkata, memanggil, ya am, wahai paman. Fatanawalaha Aliyun fa'akhadha biyadiha. Maka memeganglah Ali radhiyallahu anhu, mengambil tangannya. Ya. Ini putri Hamzah dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Wa qala li Fatimah, Ali berkata kepada istrinya Fatimah ya, binti Rasulullah ya, putri Nabi. Dunaki ibnat ammiki fahtamalatha. Ya. Ambil, pegang anak perempuan pamanmu itu. Maka dibawalah dia oleh Fatimah. Fakhtasama fiha Aliun wa Ja'farun wa Zaid. Maka di sini akhirnya berselisih antara Ali, Ja'far dan Zaid. Ya. Ali, Ja'far dan Zaid. Di situ Ali mengatakan, faqala Aliun, Ali berkata, ana haqqu biha wa hiya ibnatu ammi, saya adalah orang yang paling berhak terhadapnya, dia adalah anak paman saya Hamzah. Qala Ja'far, Ja'far berkata, ibnatu ammi wa khalatuha tahti, dia juga anak paman saya. Ja'far kan saudaranya Ali. Dan lebih daripada itu, khalatuha tahti, bibi dia ya, adalah istriku. Ya, jadi Ja'far merasa dia lebih berhak. Waqala Zaidun, Zaid berkata, ya, Zaid bin Harith Al-Kalbi. Di sini disebutkan dia adalah Zaid bin Harith Al-Kalbi, Maula Rasulullah. Zaid bin Harithah, ya, afwan. Zaid bin Harithah, ya, apa, pernah menjadi anak angkat Rasulullah, ya kan? Maula Rasulullah. Dia berkata, Zaid, bintu akhi, ya, dia adalah anak saudaraku. Ya, dia adalah anak saudaraku. Faqadha biha Rasulullah sallam li khalatiha, maka Rasulullah sallam memutuskan bahwa anak perempuan itu li khalatiha, untuk bibinya. Ya. Wa qal al khalatu bi manzilatil um. Nabi berkata, bibi itu, bibi dari ibu maksudnya, Bimanzilatil um, kedudukannya seperti ibu. Wa qala li Aliin, kemudian Nabi berkata kepada Ali, anta minni wa ana mink. Engkau hai Ali bagian dariku dan aku bagian darimu. Wa qala li Ja'far, dan Nabi berkata kepada Ja'far, asbahta khalqi wa khuluqi. Kamu menyerupai akhlakku, menyerupai apa? Fisikku, khalqi, wa khuluqi dan akhlakku. Wa qala li Zaid, anta akhuna wa maulana. Dan Nabi berkata kepada Zaid, kamu adalah saudara kami dan maula kami. Nah, ini kisah lain ya. Ya terkait dengan apa pengasuhan di sini ya. Seperti yang diceritakan di sini ketika Nabi SAW dengan beberapa sahabat tentunya keluar dari Mekkah ya. Nabi SAW selesai dari umrah pada tahun ke-7, mereka keluar dari Mekkah. Nah, di situ putri Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, paman Nabi Hamzah. Hamzah seperti yang kita tahu bahwa beliau wafat pada perang Uhud, ya kan? Nah, meninggalkan seorang anak perempuan, ya. Ya. Ketika Nabi SAW keluar, ya, dan beberapa sahabat itu, si anak perempuan ini memanggil-manggil, ya am, wahai paman. Nah, tentu mereka kemudian menoleh dan ternyata adalah putri Hamzah. Nah, disinilah maka mereka segera menyambut panggilan anak perempuan itu. Ali radhiyallahu anhu langsung mengatakan, mengambil anak itu dan langsung mengatakan kepada istrinya, Fatimah, ya, pegang dia, ini adalah anak pamanmu, Hamzah. Ya, seperti kita tahu kalau secara nasab Ali ya bin Abi Thalib yang itu adalah saudara Hamzah, ya kan? Abu Thalib saudara Hamzah. Nah, ini berarti kan sepupu bagi Ali, ya kan? Ini anak pamanmu. Bagi Nabi juga sepupu. Nah, bagi Fatimah ya sudah level di bawahnya namun masih sepupu juga. Maka Nabi, maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan kepada Fatimah, ini masih anak pamanmu. Ayo bawa. Nah, setelah dibawa, nah, masing-masing dari 3 orang ini ya merasa lebih berhak untuk mengasuh Ali, kemudian Ja'far saudaranya sendiri, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harithah. Hubungan Ali dengan Hamzah jelas, hubungan Ja'far dengan Hamzah juga jelas, hubungan Zaid dengan Hamzah ini apa? Nah, disebutkan di sini, dia katakan bahwa anak Hamzah itu anak saudaraku. Nah, saudara apa maksudnya? Kalau secara nasab tidak, ya kan? Ya, di sini disebutkan Zaid min qabilati Kalb. Famuraduhu idzan al-ukhuwah al-islamiyah allati akhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin hina hajaru ilal Madinah. Ya. Jadi maksud dari ini adalah anak saudaraku. Nah, ini saudara se-Islam. Loh, bukankah semua juga saudara se-Islam? Kenapa Zaid merasa lebih berhak? Nah, dulu ada peristiwa apa? Al-Mu'akhad. Al-Mu'akhad itu ya penetapan saya sebagai saudara se-Islam yang lebih kuat. Ya. Jadi dulu di masa awal-awal Islam ketika muslimin itu sedikit, Nabi bersaudarakan satu orang dengan yang lain. Kamu saudaranya ini. Kamu saudaranya ini, kamu saudaranya ini. Ya, enggak ada hubungan sama, tidak ada. Tapi sama-sama mereka muhajirin dipersaudarakan seperti itu. Jadi mereka lebih dekat, fulan dengan fulan, ya. Fulan dengan fulan. Ini jadi lebih dekat dengan itu. Ya, hikmah-hikmahnya persisnya kita perlu kaji, namun tampak di situ memperkuat apa ukhuwah, ya kan? Jadi muslimin semakin kuat, semakin kokoh dengan persaudaraan seperti itu. Ya. Dan ini terjadi berikutnya setelah antara satu dari muhajirin dengan muhajirin yang lain, berikutnya antara muhajirin dan ansar juga Nabi persaudarakan begitu. Kamu seorang dari muhajirin, saudaranya ini dari ansar. Kamu dari ansar, saudaranya ini dari muhajirin, begitu. Nah, ini membekas. Nah, itulah yang dengannya Zaid merasa lebih berhak karena Zaid dipersaudarakan dengan Hamzah. Ya. Zaid bin Harithah dipersaudarakan dengan Hamzah. Sehingga ketika ada perselisihan di sini siapa yang mau mengasuh, Zaid mengatakan, "Itu anak saudaraku." Nah, saudara apa? Saudara pada peristiwa itu. Di mana Zaid bin Harithah dipersaudarakan dengan Hamzah, ya. Nah, walhasil masing-masing mengatakan alasannya. Nah, di sini untuk Ja'far bin Abi Thalib dia punya alasan yang lebih, ya. Apa alasan yang lebih? Ya. Kalau dia dengan Ali sama-sama dari sisi Hamzah adalah pamannya. Ya. Namun Ja'far mengatakan wa khalatuha tahti. Bibi anak ini berarti saudara ibu, ya. Saudara ibunya anak ini itu istriku. Ya. Jadi dari sisi Ja'far Hamzah adalah pamannya, dari sisi istri Ja'far anak itu adalah keponakannya. Apa? Ya, keponakannya. Nah, ini keistimewaan yang dimiliki Ja'far tidak ada pada Ali maupun Zaid, ya, terhadap anak ini. Ya. Nah, disitulah kemudian Rasulullah SAW memutuskan bahwa yang paling berhak adalah Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib, dia yang paling berhak mengasuh anak ini. Dan Nabi katakan, al-khalatu bimanzilatil bibi, yakni saudara ibu, ya, saudara ibu dari arah ibu ini bagi anak ini, bibi anak ini yang itu saudara ibu. Kalau kita kan bibi itu ya saudara bapak, ya bibi, saudara ibu ya bibi, ya semuanya sama, ya kan? Tapi kalau di bahasa Arab beda. Kalau saudara paman, ya saudara bapak, maaf. Saudara bapak itu ammah, ya. Saudara bapak yang perempuan itu istilahnya ammah, ammatun. Tapi saudara ibu yang perempuan, ya, itu disebut khalah, ya. Khalatun. Nah, rupanya dalam Islam punya kedudukan yang berbeda. Dalam Islam punya nilai yang berbeda. Di mana Nabi menjadikan bibi dari ibu seseorang, ya, itu kedudukannya seperti ibu. Nah, ini yang merupakan keistimewaan, ya. Karena itulah Ja'far lebih berhak. Ja'far lebih berhak terhadap anak ini. Karena anak ini, ya, ibaratnya sudah kembali kepada ibu yang kedua. Ya, ibu yang pertama mungkin sudah tidak ada. Ya, sekarang ibu yang kedua, saudaranya ibunya yang juga perempuan, ya. Begitu. Nah, selesailah, sudah diputuskan Nabi, sudah, ya. Semuanya menerima dengan apa adanya, itu masing-masing harus menerima keputusan Rasul. Hanya saja Nabi berusaha juga menenangkan. Nah, ini ya, luar biasa. Nabi kita SAW ya, berupaya menenangkan pihak lain. Ali radhiyallahu anhu yang kehilangan ini kan. Ya, kehilangan dalam arti enggak bisa mengasuh anak itu. Mereka semua menyayangi putri Hamzah. Bagaimana tidak, perjuangannya Hamzah seperti itu. Dari sisi perjuangan dalam Islam. Ya. Lebih daripada itu, ini anak perempuan kecil dan saudara mereka. Wah, mereka berebut untuk mengasuh. Ya, berebut untuk mengasuh. Nah, Ali tidak berkesempatan dengan sebab tadi, namun Nabi menenangkan. Kata Nabi SAW kepada Ali, "Anta minni wa ana minka." Engkau bagian dariku dan aku adalah bagian darimu, ya. Nah, ini keutamaan besar bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dikatakan seperti itu. Kedudukan beliau tinggi, ya. Di hadis yang lain Nabi katakan, "Anta minni bimanzilati Harun min Musa." Kamu wahai Ali terhadapku itu ibarat Harun dengan Nabi Musa, begitu. Kemudian kepada Ja'far Nabi juga mengatakan, ya, "Ashbahta khalqi wa khuluqi." Wahai Ja'far, engkau menyerupai khalqi, yakni secara fisik paling menyerupai aku, "wa khuluqi" dan secara akhlak juga menyerupai aku. Dan Nabi katakan kepada Zaid bin Harithah, "Anta akhuna wa maulana." Engkau adalah saudara kami dan engkau adalah maula kami. Ya. Nah, dari sini berakhirlah perselisihan mereka. Walhasil di sini kita ambil pelajaran, ya, pelajaran bahwa tadi terutama dalam bab pengasuhan, yang paling berhak mengasuh setelah ibu adalah siapa? Saudara ibu sendiri yang perempuan, ya. Nah, kalau terjadi hal-hal seperti itu. Nah, mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Di sana tentu ada pelajaran-pelajaran yang lain terkait dengan hadis ini. Ya, bisa dibaca juga lebih lanjut dalam syarah ini. Ya, At-Taisirul 'Alam. Demikian mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada sesuatu yang belum dipahami bisa ditanyakan.